Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'an. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jal berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan prolog dari bab yang ketiga, yaitu nama-nama Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan napa? Perasaan muraqabah dan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itu kita telah menyampaikan bahwa keistimewaan kitab yang kita kaji dan keistimewaan ini belum kami temukan di kitab-kitab yang lainnya adalah bahwa penulisnya membagi nama-nama Allah dalam bab-bab, di mana masing-masing bab itu dijelaskan nama-nama yang terkandung di dalam bab tersebut memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Kita sudah mengkaji bab pertama, kemudian kita pindah bab kedua. Hari ini kita mengawali melanjutkan dari bab yang keberapa? Ketiga, yaitu nama-nama Allah yang akan menumbuhkan di dalam hati kita napa? Muraqabah. Napa muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian apalagi? Perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itu kita baru sampai halaman 58. Kita akan lanjutkan, mudah-mudahan hari ini kita menyelesaikan prolognya, dan pada pertemuan berikutnya kita sudah mengkaji nama-nama Allah yang terkandung di dalam bab ketiga. Silakan Ibu dibaca. Wa yaqulu aydhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jilani hafizahullah ta'ala. Wa yaqulu aydhan المراقبة دوام علم العبد ويقينه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. نعم. Beliau membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam perkataan ulama besar ini disebutkan apa yang dimaksud dengan muraqabah. Kemudian bagaimana caranya supaya muraqabah itu tumbuh di dalam hati kita. Wa yaqulu aidan, beliau Al-Imam Ibnu Qayyim juga berkata, al-muraqabah, muraqabah itu adalah dawamu ilmil abdi wa yaqinihi. Muraqabah itu adalah keyakinan seorang hamba dan pengetahuannya bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala. Keyakinan dia bahwa Allah selalu melihat. Melihat apa? Ala zahirihi wa batinihi. Melihat luar kita dan dalam kita. Luar itu maksudnya adalah aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan dengan fisik kita, itu namanya luar. Dalam itu maksudnya adalah isi hati kita. Jadi muraqabah itu adalah meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan, entah itu kita kerjakan secara lahiriah di depan orang banyak atau kita kerjakan sendirian, maupun apa yang kita simpan di dalam hati kita, yang kita sembunyikan di dalam hati kita, semuanya kita yakini diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang namanya muraqabah. Jadi bukan hanya sekedar kita meyakini bahwa yang kita kerjakan secara lahiriah itu dilihat sama Allah, tapi juga kita meyakini apa yang kita rahasiakan di hati kita, di pikiran kita, juga dilihat sama Allah SWT. Jadi muraqabah itu bukan hanya sekedar keyakinan lahir kita dilihat Allah, tapi batin kita juga diketahui sama Allah SWT. Itulah namanya muraqabah. Lahir kita ketika kita sholat dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Entah kita sholatnya di masjid, sholat fardu, atau sholatnya di mana? Di rumah, sholat sunnah. Dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang punya modal muraqabah di dalam hatinya ini, dia enggak terlalu peduli apakah amal solehnya ini diketahui oleh orang lain atau tidak. Dia enggak peduli. Karena ada sebagian orang itu gatel kalau setelah beramal soleh enggak posting. Itu gatel. Tangannya apa? Gatel. Jadi setiap beramal soleh harus diapakan? Harus di-share, harus diposting. Ya kita tidak menuduh bahwa orang itu pasti riya. Yang tahu riya atau tidak riya sinten? Allah Azza wa Jalla. Tapi buat orang yang beriman, yang meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sudah dilihat oleh Allah, untuk dia dilihat oleh Allah itu sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Karena yang memberi pahala sinten? Yang memberi pahala itu bukan subscriber kita. Yang memberi pahala itu bukan fans kita. Yang memberi pahala itu bukan orang-orang yang memuja dan memuji kita. Bukan. Yang memberi pahala adalah Allah. Sehingga orang yang punya perasaan muraqabah di dalam hatinya, dia sudah puas ketika ibadahnya itu dilihat oleh sinten? Oleh Allah SWT. Ini ibadah yang sifatnya nopo? Lahiriah. Ada juga sesuatu yang bertempat di dalam hati. Hati kita itu bisa diisi dengan kebaikan, bisa diisi dengan nopo? Keburukan. Ketika kita isi dengan kebaikan di dalam hati kita, kita bersyukur kepada Allah karena Allah tahu isi hati kita sebenarnya, jujur atau tidak jujur. Kalau jujur kita berbahagia, kalau tidak jujur kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita enggak tahu, enggak terlalu peduli dengan omongan orang. Wah, kamu ini pamer, kamu ini riya, kamu ini enggak ikhlas. Yang penting Allah tahu bahwa hati kita diisi dengan apa? Keikhlasan. Itu sudah cukup. Sehingga buat para ulama kita, mereka itu enggak terlalu peduli dengan apa kata orang. Ya. Karena sejatinya yang tahu isi hatinya, apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas, apakah dia riya atau tidak riya, apakah dia jujur atau tidak jujur, yang tahu itu semua adalah sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya muraqabah. Fastidamatuhu li hadzal ilmi wal yaqini hiyal muraqabah. Muraqabah itu harus terus menerus. Harus apa? Terus menerus. Terus menerus itu maksudnya ya, neng omah ya muraqabah, neng di luar rumah juga muraqabah. Muraqabah di dalam kota ya muraqabah, di luar kota ya muraqabah. Di rumah sendiri muraqabah, di hotel juga napa? Muraqabah. Ada CCTV ya muraqabah, enggak ada CCTV ya muraqabah. Ada KPK muraqabah, enggak ada KPK juga muraqabah. Jadi muraqabah itu harus dilakukan secara konsisten terus menerus. Dilihat orang kita menghadirkan muraqabah, enggak dilihat orang kita menghadirkan muraqabah. Sedang berada di tempat umum banyak orang, kita juga muraqabah. Sedang sendirian kita juga muraqabah. Tadi kan sempat mati lampu sebentar ya. Itu kalau buat para ulama, buat para ulama. Ya, kalau kita kan bukan ulama ya, termasuk si ngomong juga itu ulama. Kalau buat para ulama, momen kayak tadi itu mati lampu, itu momen yang sangat mahal. Untuk apa? Untuk apa aja? Nyolong sandal wong. Astagfirullah. Untuk apa? Untuk menangis mengingat dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Kenapa menangis Ustaz? Karena enggak ada yang melihat. Dia berada di tempat umum dan enggak ada yang melihat. Itu jarang itu. Ya. Makanya seorang ulama, saya lupa sekarang namanya siapa, pernah suatu saat kayak gitu mati lampu. Ya ada berapa menit gitu mati lampu. Begitu biar lampunya apa? Nyala. Itu sudah merebes mili sudah. Jadi di waktu yang sesingkat itu, dia bukan sibuk nyekel HP, ya bukan sibuk ya kepriwe sih mati bae. Tapi dia sibuk untuk ini kesempatan langka. Jadi waktunya saya berpikir mengingat Allah Azza wa Jalla, enggak ada yang tahu. Termasuk juga ya, salah satu hikmah adanya pandemi. Salah satu hikmah adanya pandemi, kita bisa berpikir di tempat umum tanpa ketahuan bahwa kita lagi berpikir. Priwe gue. Karena kita pakai masker. Dulu sebelum ada pandemi, Arab umah kumik kan ketonbong. Kira-kira ngapa, kira-kira macam mantra gitu. Padahal kita lagi pikir, subhanallah, alhamdulillah. Pakai masker enggak ada yang tahu. Di samping kita enggak tahu kalau kita lagi pikir. Ya. Jadi Muraqabah itu dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Ada istri kita, kita muraqabah. Kita di kamar kita, enggak ada istri kita, kita muraqabah. Kita pegang HP di samping istri kita, kita muraqabah. Kita pegang HP, istri kita enggak lihat, kita muraqabah. Sehingga ketika tergoda untuk buka hal-hal yang tidak pantas untuk dibuka, ketika tergoda untuk menghubungi orang-orang yang tidak selayaknya dihubungi, siapa? Teman lama, ya, dalam tanda kutip mantan-mantan, masih disimpan nomornya. Astagfirullah. Ya, siapa ngerti Ustaz butuh. Kan siapa ngerti? Siapa ngerti orang butuh. Mendingan diapain? Di delete aja. Ya. Kalau perlu di blok aja. Memutus silaturahim, para pacar silaturahim. Silaturahim kuwi bae. Kalau budene, kalau bulike kuwi silaturahim, pacar silaturahim. Ya. Jadi muraqabah itu perlu dilakukan secara kontinu. Nah, bagaimana supaya bisa kontinu, Ustaz? Saya ini muraqabahnya ini anget-anget. Anget-anget? Loh, mambu. Anget-anget kuku. Anget-anget kuku, kadang muraqabah, kadang enggak. Supaya bisa konsisten muraqabah itu bagaimana? Apa kata beliau? Wahia samratu ilmihi bi anna Allah subhanahu raqibun alaih. Muraqabah yang konsisten itu muncul dari pemahaman kita tentang asmaul husna. Jadi kita ngaji asmaul husna, nama-nama Allah azza wa jalla, berikut dengan kandungan yang ada di dalamnya, secara konsisten, walaupun baru bisa seminggu sekali, itu adalah dalam rangka supaya kita selalu bisa menjaga konsistensi untuk muraqabah. Masih ingat enggak apa yang nama-nama Allah yang menumbuhkan perasaan muraqabah kemarin? Saya pernah sampaikan bahwa Allah melihat, mendengar, mengetahui, memberi balasan. Ya. Agar kita senantiasa bisa menjaga konsistensi muraqabah, kita meyakini bahwa Allah itu mengetahui, al-alim, maha mengetahui, ar-raqib, maha mengawasi. Bahwa Allah azza wa jalla melihat, al-basir. Apa? Al-basir. Apa artinya al-basir? Maha melihat, maha mendengar. Apa? As-samir. Jadi dengan kita memahami nama-nama Allah tersebut, kemudian kita merenungi kandungan yang ada di dalamnya, al-alim, Allah maha mengetahui, dimanapun kita berada, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, ar-raqib, Allah mengawasi apapun yang kita kerjakan, Allah senantiasa mengawasi, al-basir, Allah melihat dimanapun kita berada, bahkan di tempat yang tidak ada orang sekalipun, Allah melihat. As-Sami', Allah maha mendengar. Kita berbicara dengan volume selirih apapun, Allah akan mendengar apa yang kita kerjakan. Dengan kita menghadirkan nama-nama Allah tersebut dalam kehidupan kita, maka insya Allah itu akan membimbing kita untuk bisa konsisten muraqabah. Makanya di sini, ya, di pengajian kita ini, kita berusaha untuk bukan sekedar menghafal. Bukan sekedar apa? Menghafal. Jadi Asmaul Husna itu bukan sekedar dihafal. Tapi Asmaul Husna itu selain dihafal perlu dipahami. Setelah dipahami terus diamalkan. Diamalkan apanya Ustaz? Konsekuensinya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha Melihat, maka konsekuensinya kita berhati-hati dalam berbuat. Karena perbuatan kita dilihat. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah mendengar, Maha Mendengar, maka kita berhati-hati untuk berucap. Hati-hati dalam ngomong, karena omongan kita selalu didengar oleh sinten Allah. Ini namanya mengamalkan konsekuensi. Dan orang-orang seperti inilah yang dijanjikan surga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna dan memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensinya, dakhalal jannah, bakalan masuk surga. Nah, supaya bisa menghafal, memahami, mengamalkan, ini butuh napa? Butuh proses. Ya, kita semampunya lah ya. Semampunya satu nama kita bahas dalam berapa pertemuan biasanya? Dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama kita biasanya mengkaji maknanya. Pertemuan kedua kita biasanya mengkaji apanya? Buah manisnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini dan bisa mengamalkannya. Lanjut halaman 59. وعن الفضيل بن عياض قال المؤمن يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفا بين يدي الله تعالى والمنافق يغفل عن نفسه فرحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به. نعم. Kemudian beliau membawakan perkataan seorang ulama besar yang bernama Al-Fudail. Sinten? Al-Fudail. Nama lengkapnya Al-Fudail bin Iyad. Pakai huruf Dhat. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau memberikan penjelasan perbedaan antara mukmin dengan munafik. Panjenengan sing pundi? Panjenengan sing pundi? Muga-muga mukmin. Mari kita dengarkan supaya kita bisa menilai kita ini yang mana. Jangan-jangan munafik tapi mboten sadar. Ya, muga-muga sih mboten. Ya, mudah-mudahan tidak. Tapi mari kita dengarkan keterangan dari Imam Fudail Ibn Iyad yang membedakan ciri khasnya mukmin dengan munafik. Al-mu'minu, mukmin itu kata beliau, yuhasibu nafsahu, selalu melakukan muhasabah. Muhasabah siapa? Ngoreksi awake dhewek. Itu mukmin. Hari ini saya sudah beribadah dengan baik atau belum? Hari ini saya sudah membaca Al-Quran atau belum? Hari ini saya lebih banyak baca Al-Quran apa mainan HP? Sudah ngoreksi kayak gitu atau belum? Jadi nggak belum? Hari ini mata saya digunakan untuk beramal soleh atau untuk berbuat maksiat? Hari ini hati saya dikotori dengan perasaan iri, dengki kepada orang lain atau tidak? Hari ini saya berangkat ke masjid ngaji niate ikhlas atau tidak? Itu namanya muhasabah, mengoreksi diri. Dan itu dilakukan secara konsisten. Ya. Hari ini saya berangkat ke masjid tepat waktu apa telat? Hari ini saya sudah senyum sama istri saya atau belum? Bisa baru? Kelalen Ustaz. Mulane muhasabah. Hari ini saya sudah menyayang anak saya atau belum? Sudah saya cium anak saya atau belum? Sudah saya peluk anak saya atau belum? Hari ini saya sudah bercengkrama dengan keluarga saya atau belum? Yang masih punya orang tua, hari ini saya sudah sowan ke orang tua, mencium tangannya atau belum? Sudah menemani beliau berdua atau belum? Yang istri, hari ini wis gawe kopi apa urung? Nggo sapane? Nggo? Ya nggo sapa lho, ya nggo jenengan. Tamu digawakan kopi, bojone ora tau digawakan kopi. Ya. Ya. Itu namanya muhasabah. Beda kalau muraqabah. Ya, ini namanya muhasabah. Muhasabah itu adalah mengoreksi, mengecek mawas diri tentang apa yang sudah dijalani dalam hari itu. Kenapa kita perlu muhasabah? Mukmin kenapa muhasabah? Kata beliau, wa ya'lamu anna lahu mauqifan baina yadayillahi ta'ala. Karena dia yakin bahwa dia akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan masalah hisab ini sudah kita bahas kapan? Kapan? Rabu kemarin. Baru kemarin. Apa bunyi ayatnya? Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Pengajian yang di Masjid Agung. Ya, yang belum pernah hadir, santri enggak? Santri di sini aja. Ya, yang belum pernah hadir, monggo hadir. Ya, di Masjid Agung setiap malam apa? Malam Kamis. Jadi karena kita yakin nanti di hari kiamat kita bakal didudukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian ditanya satu persatu tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla tanpa adanya penerjemah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, kata Nabi SAW. Tanpa penerjemah, masing-masing dari kita akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, akan didudukkan di hadapan Allah, ditanya tentang apa yang kita kerjakan saat kita berada di dunia. Karena orang yang beriman yakin akan adanya hisab di hari kiamat nanti, maka untuk meringankan momen tersebut, ben pertanyaane ora kakean, gak terlalu banyak pertanggung jawabannya, gak terlalu berat, maka dia berusaha dari sekarang untuk muhasabah. Makanya diriwayatkan dari, kalau gak salah dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah. Hisablah diri kalian, ya tadi muhasabah, koreksi, perbaiki sing urung bener dandani, yang sudah bener di napa? Ditingkatkan, ya. Yang masih berbuat dosa dihindari, yang sudah beramal soleh dilanjutkan. Ini namanya muhasabah. Kalau kita di dunia ini rajin muhasabah, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan keistimewaan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Niscaya dia akan diproses hisabnya dengan proses yang mudah. Dan kita sudah jelaskan kemarin proses hisab yang mudah seperti apa. Cuman yang kemarin enggak sempat kita sampaikan itu adalah doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam sholatnya supaya mendapatkan proses hisab yang mudah. Doanya adalah Allahumma hasibni hisabai yasiro. Apa? Allahumma hasibni hisabai yasiro. Apa kira-kira artinya? Allahumma, kita tahu semua apa? Ya Allah, hasibni, proseslah hisabku hisabai yasiro, dengan proses yang mudah. Ya. Di dalam sholat itu kapan maksudnya Ustaz? Kata para ulama, di dalam sujud bisa. Ya, setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la, bisa juga kita baca setelah selesai membaca tahiyat. Berarti kapan? Ketika duduk tahiyat akhir. Setelah selesai membaca tasyahud, kita membaca doa ini. Allahumma hasibni hisabai yasira. Sudah ya, kita tadi bahas mukmin ya. Sekarang kita pindah munafik. Farahimallahu abdan. Wal munafiqu. Adapun orang munafik adalah yaghfulu an nafsihi. Munafik itu ciri khasnya adalah tidak pernah muhasabah. Munafik itu ciri khasnya tidak pernah muhasabah. Gak peduli, lalai dengan proses muhasabah. Na'udzubillah min dzalik. Kaum munafik itu yang dipikirkan cuma perut dan apa yang di bawah perut. Yang dipikir cuma apa? Perut dan apa yang ada di bawah perut. Apa itu Ustaz? Yang dipikir cuma mengenyangkan perut dan memuaskan syahwat. Jadi hari-harinya cuma kepriwe warek. Ya, kepriwe puas menyalurkan syahwatnya. Kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Loh, berarti orang yang beriman orang mangan. Makan atau tidak? Makan. Berarti orang yang beriman tidak menyalurkan syahwat. Menyalurkan. Akan tetapi orang yang beriman makan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa makan? Supaya sehat. Ben ngapa? Ben bisa sholat. Kenapa makan? Supaya sehat. Biar apa? Biar bisa baca Quran. Kenapa makan? Supaya kuat. Kuat apa? Jalan ke masjid. Mangane akeh ora tau memecit. Gue ngapa mangan? Itu bedanya. Jadi mukmin makan, munafik juga makan. Tapi orang-orang munafik itu adalah hidupnya untuk makan. Kalau orang yang beriman, makannya untuk hidup. Jadi kenapa makan? Supaya hidup. Kenapa hidup? Supaya beribadah kepada Allah SWT. Itu orang yang beriman. Jadi orang munafik gak peduli. Gak peduli. Dia gak pernah mengoreksi dirinya. Saya makan buat apa? Menyalurkan syahwatnya benar atau tidak? Kalau orang yang beriman, dia menyalurkan syahwat. Iya, dia menyalurkan syahwat. Tapi kepada pasangan yang sah. Orang yang beriman menyalurkan syahwat, iya, akan tetapi dia menyalurkan syahwat kepada pasangan yang sah dengan niat supaya saya bisa melahirkan generasi-generasi yang bakalan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, membela agama ini, melahirkan generasi-generasi penerus yang berjuang untuk agama Allah Azza wa Jalla. Itu niatnya. Yeah. Jadi bukan sekedar nikah, duwe anak, buat bangga-banggaan, enggak. Nanti masuk di dalam firman Allah, alhaakumut takatsur. Ya. Merasa bangga, wah, okay, anakku 11. Jos mbok. Bukan seperti itu. Anak 11 supaya 11-11-nya semuanya berjuang membela agama Allah. Sing anaknya 11. Sing anaknya siji nambah maning. Ora bisa nambah. Golet mana? Dan bisa apa? Nambah. Supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Jenengan bawa istri enggak? Bawa. Kayaknya ngesuk rolling ngaji maning. Ya boleh loh. Kan ngaji ini orang kudu wedok. Ya, buat ibu-ibu sunah sih akeh liane. Apa sunah poligami tok? Ya, yang bilang poligami aja itu siapa? Ya. Jadi itulah perbedaan antara mukmin dengan sinten munafik. Terakhir beliau membawakan cerita dari kejadian nyata yang dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Iqra. يروى أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي غلاما يرى الغنم فسأله أن يبيعه رأسا منها فقال الغلام الغنم ليست لي كما أن صاحبها لم يأذن لي ببيعها قال ابن عمر فبيعني رأسا منها واحتفظ بالثمن لنفسك وقل لصاحبها إن ذئبا قد اختطفها قال الراعي فأين الله إذن. Ini kejadian masya Allah ya, dialami oleh seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah ibnu Umar. Berarti anaknya sinten? Anaknya Umar. Suatu hari Abdullah bin Umar lagi melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan di sebuah padang pasir atau di sebuah lembah lah, tempat orang menggembala apa? Kambing. Dia ketemu dengan seorang pemuda, budak ya, seorang pemuda budak sedang menggembala kambing majikannya. Banyak kambing. Kambingnya banyak. Maka Abdullah bin Umar ini pengen ngetes ya, budak penggembala kambing ya, kalau istilah kita sekarang wong gunung ya, bukan orang yang punya ijazah lah katakanlah kalau sekarang ya. Ibnu Umar pengen ngetes, saya pengen beli satu ekor kambing, saya pengen beli satu ekor kambing. Kambingnya banyak gak? Banyak. Apa kata si pemuda itu? Aku gak bisa untuk menjual kambing ini. Loh kenapa gak bisa? Pertama, ini bukan kambing saya. Ini bukan kambing saya. Yang kedua, majikan saya tidak pernah memberikan izin. Untuk apa? Untuk menjual kambing. Masya Allah. Jawaban berkelas. Jawaban apa? Berkelas. Hingga ini karyawan ini jenengan kayak gue. Masya Allah. Ya. Sudah? Belum puas. Abdullah bin Umar belum puas. Masih dikejar lagi. Udahlah. Saya bayar. Nanti duitnya buat kamu. Kan lumayan. Duitnya buat? Lah nanti kalau majikan tanya gimana, bilang aja dimakan sama serigala satu ekor. Kan majikanmu gak akan cari-cari. Kok banyak kok kambing. Apa jawaban beliau? Terus kalau kayak gitu Allah di mana? Maksudnya apa? Allah tahu. Majikan saya gak tahu tapi Allah tahu. Begitu mendapatkan jawaban seperti itu, Abdullah bin Umar takjub. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangi majikannya. Kemudian beliau katakan, budakmu ini saya bayar. Saya beli budak. Sudah, begitu dibeli, dimerdekakan. Dibebaskan dari perbudakan. Orang seperti ini enggak cocok jadi apa? Budak. Cukup enggak? Semua kambing ini dibeli sama Abdullah ibn Umar. Terus dimerdekakan, cukup kambing dimerdekakan. Diberikan kepada pemuda tersebut. Allahu Akbar. Ya. Ini orang-orang yang baik layak untuk mendapatkan seperti itu. Itulah aplikasi muraqabah dan buah manisnya di dunia sebelum di akhirat. Baik. Kemudian beliau membawakan beberapa nama-nama yang insya Allah kita akan kaji satu persatu pada pertemuan berikutnya. Berarti insya Allah kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, mulai pertemuan pekan depan kita akan mulai mengkaji satu persatu dari nama-nama yang dibawakan oleh beliau di bab yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.